بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. سبح اسم ربك الأعلى. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. الذي خلق فسوى. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. والذي قدر فهدى. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. والذي أخرج المرعى. Dan yang menumbuhkan rerumputan. فجعله غثاء أحوى. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. الذي يصلى النار الكبرى. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. قد أفلح من تزكى. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. وذكر اسم ربه فصلى. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. صحف إبراهيم وموسى. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.